إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم أجمعين Sesungguhnya di antara hikmah diutusnya para nabi dan para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita semua sebagai umat manusia untuk beritiba kepada mereka, untuk mengikuti mereka, dalam artian hendaknya kita senantiasa membenarkan dan meyakini bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas dakwah, mengemban risalah, mengemban syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di tengah-tengah umat manusia. Nah, kita membenarkan mereka semuanya. Kita wajib mengikuti mereka. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, para nabi dan juga para rasul, mereka semua bersaudara. Mereka satu agama. Dakwah mereka satu, yaitu dakwah tauhid. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Al-anbiya ikhwatun wa dinuhu wahidun." Para nabi itu semua adalah bersaudara dalam agama ini. Dan agama mereka itu satu, yaitu Islam. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam meneladani para nabi terdapat berbagai macam keutamaan dan keagungan. Dan di dalam ittiba kepada mereka terdapat kebahagiaan dan jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90. Allah taala menyatakan, "Ulaikal ladzina hadallahu wa bihudahu muqtadih." قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ Kata Allah Subhanahu wa taala mereka itulah, yakni para nabi dan para rasul, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan petunjuk dari yang ada pada mereka itulah hendaknya kalian meneladani, hendaknya kalian mengikuti mereka. Dan katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La as'alukum alaihi ajra. Sesungguhnya aku tidak akan minta kepada kalian yaitu upah dari menyampaikan Al-Quran ini. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidak lain Quran itu hanyalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa para nabi adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengikuti dan meneladani mereka sebagai orang-orang terbaik di muka bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. dan di dalam ma'asyiral muslimin meneladani mereka terdapat banyak keutamaan, banyak kebaikan, baik dalam hal kesabaran, ketabahan, keistiqomahan, kesungguhan ibadah, kesabaran dalam dakwah, dan berbagai hal kebaikan-kebaikan, baik yang ada dalam perkara dunia maupun di akhirat, perkara akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan kisah-kisah para nabi dan juga para rasul alaihi salatu wassalam adalah na'am, di dalamnya adalah perkara yang hak, bukan perkara dusta, bukan perkara yang sia-sia, tapi perkara yang bisa menjadikan keimanan kita semakin kokoh dengan mengetahui dan meneladani kisah yang disebutkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya, nah, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, Allah taala menyatakan, "Wa laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab." Dan sungguh pada kisah-kisah mereka, para nabi dan rasul itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Maka na hadisan muftara, Al-Qur'an itu kata Allah bukanlah kisah dusta, bukanlah cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelum itu, sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan juga sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Wa huda wa rahmatan lil qaumin yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa dalam kisah kehidupan para nabi dan para rasul yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an adalah termasuk kisah yang hak, kisah yang benar, dan di dalamnya ada petunjuk serta pelajaran berharga bagi kita semuanya. Demikian pula Allah taala menyatakan dalam ayat yang lain sebagaimana juga disebutkan di ayat yang lainnya pula, ma'asyiral muslimin, wa kullan naqsu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak, kata Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kami kisahkan tentang kisah para nabi-nabi kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menguatkan hatimu, agar Allah taala menguatkan dan mengokohkan hatimu dengan kisah-kisah tersebut. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa ma'idatun wa dzikra lil mu'minin, dan kemudian sungguh di dalam Al-Qur'an telah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq, datangnya kebenaran, wa mau'idah, dan juga pelajaran yang berharga, nasihat-nasihat yang berharga, wa dzikra lil mu'minin, dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kisah-kisah nabi, para nabi dan para rasul yang Allah taala sebutkan dalam Quran, terdapat padanya banyak faedah, banyak pelajaran berharga, banyak juga keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di dalamnya. Naam, dan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hak adanya, benar adanya, dan banyak sekali manfaat dan faedahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sepantasnya bagi kita untuk sering-sering dan banyak-banyak membaca tentang kisah para nabi dalam Al-Quran, dan juga orang-orang saleh dalam Al-Quran. Demikian pula umat-umat terdahulu yang termasuk golongan orang-orang yang saleh yang hendaknya kita meneladaninya. Nah, maka di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan juga keutamaan. Termasuk ma'asyiral muslimin, kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang dua tokoh yang mulia, dua hamba Allah yang agung dan mulia, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nah, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di bulan Dzulhijjah nanti, sebentar lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah nanti, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita yakni suatu amalan yang agung, amalan yang mulia, yang berupa ibadah kurban, penyembelihan hewan-hewan kurban. Yang ini ma'asyiral muslimin salah satunya adalah untuk meneladani ketokohan, keteladanan yang ada pada diri Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail putranya beliau alaihi wassalatu wassalam. Nah, dan ini disebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang kisah keteladanan beliau, sebagaimana di antara disebutkan dalam surat As-Saffat dengan kisah yang panjang lebar, yang tentunya kalau kita mau merenunginya, mau membacanya, mau mengambil ibrah padanya, sungguh kita akan dapatkan satu keutamaan dan pelajaran yang sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Allah kisahkan tentang Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam di dalam surah At-Taffat. Kita perhatikan mulai pada ayat yang ke-100 hingga 111 misalnya, Allah Ta'ala menyebutkan di sana tentang kisah tersebut. Nah, Allah mulai dari firman-Nya tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, kata beliau, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari anak-anak orang yang saleh, yaitu termasuk orang-orang yang saleh. Lihat, perhatikan. Doa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dikurniakan kepada beliau seorang anak yang saleh. Sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral muslimin, beliau selama hidup beliau berkeluarga sampai puluhan tahun belum pernah Allah Ta'ala berikan kepada beliau seorang putra pun. Sampai dalam usia lanjut beliau pun belum diberi putra. Beliau tidak putus asa untuk berdoa dan berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, yakni dikaruniai putra yang saleh. Nah, maka kemudian Allah melanjutkan dalam ayat tadi, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang halim, yang penyantun dan penyabar, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka tatkala anak itu sudah mulai tumbuh remaja, tumbuh dewasa dan telah sanggup untuk berusaha sendiri seperti yang dilakukan bapaknya, maka beliau pun mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada putranya, wahai anakku sayang, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa sungguhnya aku telah menyembelihmu. Itu aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka perhatikan apa pendapatmu dalam permasalahan ini. Nah, maka dengan mantapnya sang putra mendengar bapaknya mengatakan seperti itu, yang akan menyembelih dirinya sendiri, maka beliau mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka beliau mengatakan, wahai bapakku sayang, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang penyabar, orang-orang yang sabar. Perhatikan ma'asyiral muslimin, demikian perkataan yang begitu mantap, yakin dengan kebenaran yang ada pada bapaknya, sehingga perintah Allah Ta'ala yang itu akan memadrotkan dirinya berupa kematian dihadapinya dengan penuh kesabaran dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Nah, kemudian Allah melanjutkan dalam kisah tersebut, falamma aslama wa tallati fil jabin. Maka tatkala keduanya telah pasrah, tunduk kepada Allah, dan kemudian kening sudah diletakkan di pelipisnya, dan kemudian pedang ini mau menggalnya. Fana da'inahu ayya Ibrahim. Nah, kemudian Allah Ta'ala pun memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya yang demikian itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, maka Allah Ta'ala menyebutkan demikian, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah untuk menyembelih ini adalah termasuk bala, ujian, cobaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perhatikan ma'asyiral muslimin, bagaimana seorang bapak yang sudah lama memohon kepada Allah diberikan karunia seorang anak, begitu sudah diberi anak diperintah untuk menyembelihnya. Sungguh ini satu cobaan, ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dilaksanakan dengan penuh kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, maka tatkala anak itu hendak disembelihnya, Allah Ta'ala pun memanggilnya dengan mengatakan, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Maka Allah berikan balasan yang baik baginya. Jadi cobaan yang besar yang Allah berikan kepadanya. Wa fadainahu bidzabhin 'azim, kata Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala mengganti anak tersebut dengan seekor kambing kibas sembelihan yang sangat besar. Nah, demikian Allah Ta'ala berikan. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, yakni Nabiullah Ibrahim, sebagai diberikan kepadanya sebutan dan doa-doa yang baik dari orang-orang yang datang belakangan untuk berikan pujian dan sanjungan kepada beliau atas keutamaan dan ketabahan, kejujuran dan kesungguhan beliau dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala tersebut. Salamun ala Ibrahim, di antara mereka doa dan pujian mereka kepada Nabi Ibrahim adalah doa-doa berupa salamun ala Ibrahim, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu kata Allah, kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan kisah yang sangat indah, kisah yang sangat bagus, kisah yang penuh dengan berbagai macam ibrah dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Dan ini melebihi kisah-kisah baik yang ada di film-film atau sinetron-sinetron atau cerita-cerita dusta yang dibuat-buat oleh manusia. Namun ini adalah cerita yang hak, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran dan berharga. Kata Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka para nabi dan para rasul itu adalah ibrah, adalah pelajaran berharga khususnya bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan baik-baik bagaimana Allah Ta'ala memberikan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai pada puncak ujiannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membelah putra beliau. Namun dengan penuh kesabaran, ketundukan, kesungguhan, keikhlasan, Allah Ta'ala pun beliau pun melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan penuh kesungguhan. Dan di sana dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran. Apa saja pelajaran itu ma'asyiral muslimin, insyaallah akan disebutkan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara ibrah, pelajaran berharga dan penting yang bisa kita ambil dari kisah tentang Nabi Allah Ibrahim dan juga putranya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, banyak sekali pelajaran. Di antaranya ma'asyiral muslimin, yang pertama, dari ayat yang mulia ini dapat kita ambil faedah, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang kita inginkan dan kita minta dengan penuh kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran dalam berdoa kepada Allah adalah merupakan salah satu sebab untuk dikabulkannya doa itu sendiri. Naam, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau terus minta kepada Allah putra. Putra, harta meskipun satu saja misalnya, minta kepada Allah diberikan putra. Meskipun saya pada masa usia yang sangat tua, terus beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, karniakan kepadaku anak yang saleh. Perhatikan, anak yang termasuk dari anak-anak orang-orang yang saleh. Perhatikan, ini menunjukkan kesabaran dalam berdoa merupakan sebab untuk dikabulkannya doa itu sendiri. Dan ma'asyiral muslimin, kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, punya cita-cita, punya harapan, dan punya apa saja yang kita harapkan, maka ketahuilah, perbanyaklah berdoa, bersabarlah berdoa, terus-terus berdoa, minta, jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua akan menjadikan sebab untuk bisa dikabulkan doa. Dan Allah Ta'ala ma'asyiral muslimin adalah zat yang maha mengabulkan segala doa bila hambanya benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa dan beribadah kepadaku, pasti aku akan masukkan dia dalam neraka jahannam, dalam keadaan hina-dina. Nah, ini jaminan dari Allah, karena itu berdoa, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan sabar di atasnya, termasuk perkara yang merupakan sebab dikabulkannya doa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari ayat yang mulia ini dapat kita ambil faedah pentingnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikarunia anak. Karena anak itu merupakan karunia dari Allah, rahmat dari Allah dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Ta'ala akan berikan anak bagi siapa yang dikehendakinya dan tidak memberi juga kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat ke-49 dan 50. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan memberikan karunia kepada seseorang yang dikehendakinya berupa anak perempuan saja. Atau Allah akan berikan kepada orang yang dikehendakinya berupa anak laki-laki saja. Atau Allah Ta'ala berikan kepada mereka kedua-duanya, yaitu anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Tetapi juga Allah menjadikan siapapun yang dikehendakinya dari mereka itu adalah orang-orang yang mandul. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita anak. Nah, bukan karena kejantanan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita sehingga kita bisa punya anak banyak, tidak. Tapi Allah yang memberikannya, perhatikan itu. Sehingga siapapun yang diberikan, maka ini adalah termasuk kenikmatan yang besar dan amanah yang besar. Nah, apalagi kalau diberikan banyak, baik laki-laki maupun wanita, semua diberi. Tentu ini nikmat dan sekaligus amanah dari Allah yang patut dijaga. Lihat, Nabi Ibrahim sekian lama tidak punya putra. Sampai masa tua, terus berdoa pada Allah. Hanya meskipun diberikan satu, meskipun akhirnya beliau diberikan keturunan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan anak adalah karunia Allah. Karena itu minta kepadanya agar kita diberikan dan sabar dalam berdoa. Karena itu termasuk sebab untuk dikabulkannya doa tersebut. Kemudian yang ketiga, ayat yang mulia juga menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, keharusan kita terus berdoa kepada Allah untuk minta agar anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang saleh dan juga yang saleh. Iya, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, kewajiban kita hanyalah mendidiknya, mengarahkannya, membimbingnya, menasihatinya. Adapun hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah jadikan anak itu, apakah anak-anak yang nakal, mudah diatur atau sulit diatur, baik ataupun jelek dan sebagainya. Allah yang berikan hidayah. Karena itu berdoa kepada Allah, minta kepadanya agar Allah berikan kepada kita putra putri yang saleh dan salehah. Karena sesungguhnya hati mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan baik buruk mereka, Allah yang menjadikan kebaikan bagi mereka, Allah yang menjadikan bimbingan bagi mereka agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena itu mintalah kepada Allah kesalehan dari anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat, hadis ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, juga menjelaskan kepada kita, yakni tentang keteguhan dan kesabaran dua hamba Allah yang mulia ini, Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nah, bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin, beliau berdua telah banyak mengalami ujian demi ujian, lebih-lebih Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam diuji dengan berbagai macam ujian, diuji dengan berbagai macam tantangan. Maka dengan kesabaran yang ada padanya, dengan ujian dan penuh kesabaran yang ada padanya, Allah jadikan beliau sebagai orang yang mulia, mendapatkan kemuliaan sebagai imamul hunafa, imam bagi ahli tauhid, imam bagi orang-orang yang senantiasa mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 6. Allah Taala menyatakan sudah yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 124. Allah menyatakan, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahadudz zalimin. Allah Ta'ala menyatakan, dan ingatlah tatkala kaya menguji, tatkala Allah Rabb-nya menguji kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah menguji kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan beberapa kali ujian demi ujian. Maka beliau pun sanggup menyempurnakan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Maka Allah pun mengatakan kepada beliau, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia, yaitu imam dalam agama, pemimpin dalam perkara agama. Nah, dan beliau pun minta, wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku pun minta agar juga anak-anak keturunanku dijadikan seperti itu pula. Kata Allah, qala la yanalu ahdudz zalimin. Ketahuilah bahwa sungguhnya janjiku tidak akan mengena kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, Allah mengangkat beliau sebagai pemimpin, sebagai teladan utama, sebagai orang yang patut dipanuti dikarenakan keberhasilan beliau dan kesabaran beliau di dalam melaksanakan setiap ujian demi ujian yang Allah berikan kepada beliau. Puncak ujian dalam dakwah, beliau dimasukkan dan dibakar ke dalam api yang menyala-nyala. Puncak kesabaran beliau, puncak ujian beliau dalam hal ketaatan, kepatuhan, kecintaannya kepada Allah Ta'ala diuji dengan disuruh membunuh ataupun menyembelih anak kandungnya sendiri. Ini suatu perkara yang besar. Nah, malah karena itu ma'asyiral muslimin, dari ayat ini pula dapat juga diambil faedah bahwa sungguhnya agar kita bisa meraih, mencapai kepemimpinan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kepemimpinan dalam urusan din, kepemimpinan dalam urusan agama, maka tidak bisa tidak kecuali dengan bekalnya berupa kesabaran dan keyakinan. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan hal dalam surah As-Sajdah, ayat yang ke-24, Allah menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan pada sebagian mereka, para nabi dan rasul itu, dan juga sebagian manusia ini, sebagai a'imah, pemimpin-pemimpin yang membimbing manusia dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Kapan mereka jadi pemimpin yang membimbing manusia di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan dengan kesabaran, dengan keyakinan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lahirlah kepemimpinan. Lahirlah pada diri kita sikap kepemimpinan dikarenakan kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Sabar dalam menanggung segala perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin dengan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua, maka insyaallah Allah akan berikan kedudukan yang tinggi di sisinya kelak. Nah, kemudian yang terakhir, juga dari ayat-ayat tadi diingatkan kepada segenap para orang tua, para guru, para ustaz, para kiai, dan juga para pengajar, pendidik dan sebagainya, untuk tidak bosan-bosan menceritakan, membacakan kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, demikian pula para nabi-nabi yang lain kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, untuk dibacakan, untuk diambil faedah, untuk diambil pelajaran dari mereka, karena pada mereka terdapat teladan yang sangat besar demi kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan juga termasuk tanggung jawab setiap pemimpin keluarga, karena Allah akan meminta tanggung jawab kita apa yang telah kita ajarkan kepada anak-anak kita kelak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Termasuk dari penjagaan dari api neraka pada diri keluarga adalah mendidik kita dan keluarga kita dengan pendidikan yang benar. Termasuk dalamnya adalah keteladanan terhadap para nabi dan para rasul, yang itu semua bisa kita dapatkan dengan kita membaca, meneladani dan mengamalkan. Nah, bagaimana apa yang diamalkan para nabi dan rasul tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Dan juga tambahan sedikit yang terakhir pula kami ingatkan, bahwa sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Maka siapapun di antara kita yang punya kelebihan rezeki, punya kemampuan rezeki, maka jangan sampai tidak berkorban. Tetapi hendaknya Anda berkorban. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau juga menyatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Maka barang siapa yang punya kelapangan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Ini menunjukkan ancaman bagi siapapun yang punya kelebihan rezeki tapi enggan berkorban, tidak mau berkorban, maka diancam untuk tidak boleh dekat ke tempat salat. Ya, kita kaum muslimin, anda menunjukkan seolah-olah salat yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan berupa salat berjamaah di sini tidak ada manfaatnya jika bersamaan dengan itu kita punya harta, kita punya teman korban, tapi kita enggan berkorban dan kita merasa tidak mampu dan kita selalu merasa diri menjadi miskin. Tapi kalau dalam urusan beli HP, beli sepeda motor, beli rumah, beli ini, beli itu, mudah sekali. Tapi kalau untuk korban, merasa diri jadi miskin atau orang tidak mampu. Perhatikan, ma'asyiral muslimin, karena itu berkorbanlah, baik satu ataupun dua. Nah, yang jelas, kita berupaya untuk bisa berkorban tahun ini, atau tahun depan, atau tahun berikutnya, karena sungguhnya yang termasuk kewajiban yang Allah syariatkan pada orang-orang yang memiliki kemampuan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini saja apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa afiru da'alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.